Monggo kita goyang-goyang tempat. Ada boleh saja. Saat kau kan meninggalkannya, maaf aku tidak kau perlu saya, pasti kau akan mati juga. Ibeka, berbuatlah apa yang engkau suka. Apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik atau tidak, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Tepuk tangannya mana dong buat Nyumpal Apa di sini. Terima kasih GBK yang tercinta, dua lagu.